Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Ikhwani fi din, saudara-saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Al-Imam Nawawi, yang masih kita membahas tentang perkara kesabaran. Insyaallah kita akan membaca hadis yang selanjutnya, di mana di sini Al-Imam An-Nawawi menyampaikan hadis Abdullah bin Mas'ud. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa ana bi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kami anzuru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan min al-anbiya shalawatullahi wa salamuhu alaihim. Seakan-akan aku dalam keadaan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang nabi dari nabi-nabi yang ada. Semoga salawat Allah dan salam Allah tercurah atas mereka semua, para nabi-nabi tersebut. Apa yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nabi tersebut? Qala darabahu qawmuhu fa'adamahu wa huwa yamsahu dama an wajhihi. Kaumnya memukulnya sampai dia berdarah, menyakitinya, memukulnya, kemudian sampai terluka nabi tersebut. Seorang nabi, bukan seorang manusia biasa, artinya bukan seorang yang pada derajat manusia seperti manusia-manusia lain. Ini adalah seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi. Dipukul oleh kaumnya sampai berdarah. Kemudian wa huwa yamsahu dama an wajhihi. Kemudian dia mengusap darah yang ada di wajahnya. Terluka di wajahnya, dia mengusap darah tersebut. Dia qulu, dalam keadaan dia bersabda, nabi tersebut, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai, atau ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Hadis yang muttafaqun alaihi, disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ingin menyampaikan, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan ibrah dalam hadis ini, bahwasanya sampai pada saraf nabi, seorang nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mengalami gangguan, mengalami cobaan. Padahal mereka adalah orang-orang yang terpilih. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka dari manusia-manusia yang ada, dari ciptaan-ciptaannya yang lainnya, memuliakannya dengan risalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatan. Allah itu lebih mengetahui di mana ia harus meletakkan risalah, harus meletakkan kerasulan, kepada siapa kemudian dibebankan. Bukan kepada orang yang tidak pantas untuk mengemban risalah tersebut, tapi pasti Allah Subhanahu wa taala memilih dari orang-orang tersebut, dari manusia, orang-orang yang memang pantas untuk mengemban dakwah, pantas untuk menyampaikan dakwah, memiliki sifat-sifat yang kemudian dia pantas dengannya menjadi nabi, sabar diantaranya, sabaran yang ada pada diri nabi tersebut yang kemudian menjadikannya terpilih diantara manusia-manusia yang lainnya dan diangkat menjadi nabi untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terpilih seperti ini pun kemudian mengalami cobaan yang begitu berat. Dipukul oleh kaumnya. Di mana kita semua tahu apabila yang namanya pemukulan itu adalah sesuatu yang kemudian atau suatu cobaan yang kemudian seorang paling tidak bisa bersabar karenanya. Ketika dipukul, apa yang keinginan kita? Ingin membalas. Ingin membalas. Ingin untuk kemudian membela diri dan kemudian membalas apa yang diperlakukan oleh sang pemukul tadi. Dalam keadaan dia terpukul seperti itu, nabi tersebut tetap bersabar dan bahkan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka ini orang-orang yang tidak tahu. Mereka ini memusuhi aku karena mereka belum tahu bahwasanya apa yang aku bawa adalah kebenaran. Apa yang aku bawa adalah memang syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang diada-adakan oleh nabi tersebut sendiri. Maka tergambar di sini betapa memang sang nabi ini adalah orang yang terpilih. Kesabarannya begitu besar menghadapi cobaan dari kaumnya. Ini kaumnya ini memukulnya, berarti kaum ini mendustakannya, tidak mau menerima dakwahnya, ya kan? Kalau misalnya kaumnya kemudian menerima dakwahnya, mana mungkin kemudian memukul nabinya? Ketika kaumnya menerima dakwahnya, pasti kaumnya akan menghormatinya, mendengarkan perkataannya, tidak mungkin kemudian memukulnya, ya. Menghardik saja mungkin, atau tidak akan mungkin dilakukan oleh kaum yang beriman, apalagi kemudian sampai memukul. Ini menunjukkan bahwasanya yang atau kaum dari nabi yang disebutkan di sini adalah kaum yang ingkar, kafir terhadap nabi tersebut. Dan ini memang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian menyemangati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya pun tidak kalah atau kemudian mengalami cobaan-cobaan yang tidak kalah beratnya daripada yang dialami oleh Nabi yang diceritakan di sini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-34, "Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna." Dan telah didustakan rasul-rasul yang telah diutus sebelum engkau, sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bersabar atas pendustaan dari kaumnya tersebut dan juga atas gangguan yang mereka alami dalam berdakwah kepada syariat Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya pertolongan dari kami. Mereka terus bersabar. Dalam diri mereka mereka bersabar dan juga mereka membimbing orang-orang yang beriman untuk mau bersabar di atas gangguan tersebut. Membimbing orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi tersebut untuk mau bersabar atas gangguan kaumnya kepada orang-orang yang beriman, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat. Ya, sebagaimana yang kemudian difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umat sebelum umat Islam, sebelum kaum muslimin yang mereka berkata kepada nabi mereka, "Mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah ini? Kapan pertolongan Allah datang wahai nabi?" Mereka sudah merasakan cobaan yang begitu berat, siksaan dari kaumnya. Mereka kemudian mengeluh kepada nabinya, "Mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang?" Maka nabi tersebut berusaha menyabarkan kaumnya, berusaha menyabarkan orang-orang yang beriman di antara kaumnya, "Ala inna nasallahi qadir." Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Ya. Jadi mereka orang-orang yang bersabar dan menyampaikan kepada orang-orang yang di sekitarnya untuk mereka mau bersabar atas gangguan-gangguan tersebut, tetap berada di atas keimanan mereka, jangan sampai tergoyahkan iman mereka, karena memang itulah yang harus mereka lakukan, bersabar di atas keimanan. Di mana bersabar di atas keimanan ini adalah termasuk kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu jenis kesabaran dari tiga jenis kesabaran yang sudah kita sebutkan pada awal pembahasan. Jadi kesabaran ada berapa jenis? Ada tiga. Yang pertama kesabaran di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua kesabaran dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga menerima takdir yang orang lain. Nah, kesabaran dalam menerima takdir yang menyakitkan, itu menerima musibah. Kita di sini yang diinginkan dari kaum nabi tersebut adalah kesabaran di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran di atas keimanan. Maka nabi tersebut pun membimbing umatnya untuk kemudian mau bersabar atas gangguan kaumnya. Karena sekeras apapun, sepedih apapun dan sesakit apapun siksaan dari kaumnya, itu hanyalah di dunia saja dan itu sebentar. Adapun Allah Subhanahu wa taala, apabila kemudian seorang tidak sabar berada di atas keimanan kemudian murtad kembali kafir, ke dalam agama kaumnya kembali kepada kesyirikan, maka azab Allah Subhanahu wa taala lebih pedih daripada itu, daripada azab kaumnya, dan itu pun bukan dalam waktu setahun, dua tahun, tiga tahun, selama lamanya ketika seorang tidak sabar di atas keimanan. Ya. Maka para nabi ketika mengajak kaumnya kepada keimanan, mereka membimbing mereka untuk terus bersabar. Dan memang itulah yang akan dihadapi oleh orang-orang yang beriman. Coba dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan ayatnya. Alif lam mim ahasibal nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah kemudian manusia itu mengira mereka akan ditinggalkan, dibiarkan mengatakan kami beriman dalam keadaan mereka tidak diuji? Pasti diuji, ya pasti diuji. Maka para nabi tersebut bersabar dalam berdakwah dan kemudian membimbing kaumnya untuk bersabar dalam menjalankan syariat Allah dan dalam memegang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada bimbingan di dalam hadis ini, ada bimbingan kepada para da'i, orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dalam dakwahnya dia mengalami gangguan. Karena dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang seringnya syariat Allah Subhanahu wa taala itu bertentangan dengan hawa nafsu kebanyakan manusia. Jika dia menyampaikan suatu perkara bahwa ini tidak boleh. Dalam keadaan orang-orang telah banyak melakukan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan penentangan dalam perkara tersebut. Maka dia harus bersabar. Sebagaimana para nabi bersabar, maka hendaknya mereka para da'i yang mengajak kepada syariat Allah Subhanahu wa taala pun bersabar dalam gangguan tersebut. Dalam gangguan tersebut dan kemudian mengatakan, sudahlah, saya berhenti berdakwah. Ya sudahlah, ini bukan bidang saya, terlalu berat bagi saya untuk menanggung dakwah ini, untuk menyampaikan kepada manusia, untuk memberikan perintah kepada mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang mungkar, melarang mereka dari kemaksiatan, terlalu berat buat saya. Ya, sudahlah, menyerah. Ini tidak seperti atau tidak sesuai dengan contoh para nabi yang kita sebutkan dalam hadis ini dan juga telah disebutkan dalam ayat tadi. Hendaknya dia terus berdakwah, terus menyampaikan dengan sabar, dengan cara yang baik. Cara yang satu kemudian tidak bisa diterima, mungkin harus dia perbaiki caranya, mungkin harus dia perbaiki bagaimana kata-kata yang dipilih dalam penyampaiannya dan yang lain sebagainya. Ya, mencari cara untuk berdakwah, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar dan bersabar di atas dakwah tersebut. Itulah contoh-contoh para nabi. Dan itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar sebagaimana bersabarnya para nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir." Maka bersabarlah wahai Muhammad, "Kama sabara ulul azmi minar rusul." Sebagaimana bersabarnya ulul azmi, orang-orang yang memiliki azam yang kuat, tekad yang kuat daripada Rasul. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perlu diketahui ulul azmi itu ada lima, yaitu pertama Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, Isa, kemudian yang terakhir Muhammad. Ulul azmi. Nabi-nabi yang memiliki tekad yang kuat dalam berdakwah kepada kaumnya. Yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul azmi, sebagai orang-orang yang memiliki tekad yang kuat. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan kalian, dan jangan kau wahai Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Sabar, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan kau menyerah dalam menyampaikan dakwah menuju syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita petik dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Dan satu perkara yang disampaikan di sini oleh Syekh Al-Utsaimin, ada suatu faedah dari perkataan Ibnu Mas'ud, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya." Seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan tentang seorang nabi dari kalangan para nabi. Ini maksud dari Ibnu Mas'ud apa? Ingin menyatakan bahwasanya apa yang dia sampaikan itu memang dia hafal betul-betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia sampaikan seakan-akan dia masih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia menyampaikan sebagaimana ketika itu dia melihat Rasul dan ketika itu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini suatu ungkapan yang diinginkan dengannya ingin meyakinkan orang yang mendengar bahwasanya ini saya memang betul-betul menghafalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana saya masih ingat ketika itu Rasulullah SAW menceritakannya seperti ini. Kadang-kadang masih melihat Rasulullah SAW keadaannya seperti apa waktu itu. Nah, ini ingin meyakinkan orang yang mendengar bahwasanya apa yang disampaikan adalah berita yang jujur, berita yang memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari Abu Sa'id serta Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Jadi dari dua sahabat sekaligus meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khotayah." Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah menimpa seorang muslim dari kelelahan, rasa lelah, kemudian rasa sakit, kemudian juga rasa sedih, rasa duka, gangguan, kemudian rasa gundah, semua perkara yang tidak mengenakan seorang hamba, baik itu perkaranya berupa perkara jasmani, memang jasmaninya kemudian mengalami gangguan, lagi sakit, lelah, capek, atau kemudian perkara-perkara psikologi, sedih, ya, atau kemudian gundah gulana, lagi tidak mood, mengalami apa namanya penurunan semangat, maka semua keadaan ini yang menimpa seorang muslim, bahkan sampai apa? Sampai dikatakan di sini hatta syaukatu yushakuha, sampai satu duri yang kemudian menusuknya. Cuma satu duri menusuk kakinya, menusuk tangannya, terkena duri dia. Yang artinya itu adalah relatif suatu gangguan yang kecil, satu tusuk duri, sedikit saja. Ya. Nah, relatif kecil. Illa kafarallahu biha min khotayahu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dengan gangguan-gangguan tersebut kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Hadis ini muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahwasanya sebenarnya yang namanya cobaan-cobaan tersebut apapun bentuknya ternyata merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala selama dia adalah seorang muslim. Ma yusibul muslim, di dalam menimpa seorang muslim, muslim. Syaratnya dia adalah seorang muslim. Jadi apapun yang menimpa seorang muslim dari cobaan-cobaan tersebut ternyata adalah kebaikan baginya. Dan seperti kita ketahui bahwasanya seorang manusia itu ya pasti mengalami perkara-perkara tersebut, mengalami musibah, mengalami gangguan, mengalami perasaan tidak enak, mengalami peristiwa yang dia tidak sukai, peristiwa yang dia benci. Pasti ada. Tidak mungkin kemudian seorang manusia itu dari awal, dari masa kecilnya sampai meninggalnya dia dalam keadaan senang terus. Ada gak orang yang seperti ini? Senang terus dari kecil, ketawa, dia gak pernah nangis, sampai dosanya gak pernah diganggu, gak pernah sakit, gak pernah capek, gak pernah kelelahan, gak pernah ada rasa sedih dan lain sebagainya. Coba bawakan satu orang saja, ya. Tidak ada, ya. Karena yang namanya dunia ini darul ibtilah. Ya, dunia ini adalah tempat cobaan memang. Ya, kalau mau cari tempat istirahat, cari tempat yang tenang, cari tempat yang tidak ada cobaannya, tidak mungkin cari dunia ini ya, carinya di akhirat. Ya, cuma cari di akhirat saja. Tempat yang tenang yang memang tidak ada cobaannya. Tempat yang penuh kesenangan abadi selamanya di dalamnya, tidak ada kesedihan, tidak ada cobaan sama sekali. Tidak ada rasa sakit, tidak ada sesuatu yang dibenci sama sekali. Cuma di akhirat saja. Ya, adapun di dunia ini pasti akan mengalami yang seperti ini. Maka ternyata musibah-musibah tersebut yang dialami pada dirinya sendiri misalnya, atau pada badannya, pada dirinya sendiri maksudnya pada jiwanya tadi berupa rasa sedih dan lain sebagainya, pada jiwanya tadi misalnya ditusuk duri atau merasakan sakit, demam dan lain sebagainya, penyakit-penyakit yang kecil yang apa namanya, penyakit yang penyakit yang ringan atau penyakit yang kronis dan lain sebagainya semuanya, ataupun kemudian dia menerima musibah di masyarakatnya, tapi masyarakatnya tertimpa musibah, dia pun di dalam situ tertimpa musibah, terkena musibah bersama mereka, gunung meletus dan yang lain sebagainya, kemudian musibah di keluarganya, ada yang meninggal dan yang lain sebagainya. Kalau mau dihitung musibah yang menimpa seorang manusia itu dari yang kecilnya sampai yang paling besarnya tidak terhitung, tidak akan bisa terhitung. Setiap harinya dia mengalami sesuatu yang tidak mengenakan dia, itu terhitung musibah. Jadi kalau kita istilahkan musibah itu biasanya musibah yang parah ini ya, tapi tidak sebenarnya. Yang dinamakan musibah yang kecil, gangguan yang kecil sampai yang paling besar. Kalau mau dihitung tidak terhingga jumlahnya. Akan tetapi untuk seorang mukmin, untuk seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Islam, maka itu adalah kebaikan baginya. Ya. Apabila tertimpa suatu musibah maka itu kebaikan baginya. Dan juga apabila tertimpa perkara yang menyenangkan, mendapatkan perkara yang menyenangkan, itu juga suatu kebaikan baginya. Nah, maka jangan ada yang menyangka bahwasanya apabila dia mendapatkan musibah, berarti Allah Subhanahu Wa Taala hendak mengazab dia, hendak menghukum dia, atau hendak merendahkan dia. Ini justru kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti dengan musibah yang ditimpakan kepada seorang hamba tersebut, bahwasanya dosa-dosanya gugur, sebagaimana gugurnya apa? Daun-daun dari pepohonan ketika ditimpa angin. Ya. Jadi dipermisalkan angin itu seperti apa musibah, menimpa pohon yang daunnya sudah kering jatuh berguguran. Seperti itulah keadaan seorang mukmin. Ketika tertimpa musibah setiap harinya, maka dengan musibah-musibah tersebut dosa-dosanya berguguran. Selama dia mukmin, selama dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kemudian apabila dia bersabar dan kemudian mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini justru bukan hanya kemudian dosa-dosanya gugur, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keadaannya ada dua ya. Seorang mukmin itu keadaannya ada dua. Kalau orang yang kafir ya, tidak jadi pembahasan. Artinya semua kesulitan yang menimpa dia ya berarti memang murni suatu keburukan bagi dia. Tidak ada dosanya yang gugur sama sekali. Ya. Ini bagi seorang mukmin. Keadaannya ada dua. Yaitu seorang mukmin yang ketika tertimpa musibah dia bersabar kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia mendapatkan dua kebaikan. Dosanya gugur dan dia mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betapa baiknya, betapa bagusnya apabila kita selalu berusaha untuk mengingat bahwa kita harus bersabar, bahwa kita harus mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika tertimpa musibah tersebut. Tapi paling tidak seorang mukmin itu pasti mendapatkan keadaan yang kedua, pasti mendapatkan keadaan yang kedua, yaitu dia tertimpa musibah kemudian dia tidak bersabar mengeluh, kemudian dia sempit dadanya, curhat ke sana, curhat kemari, nah kemudian mengeluarkan dan mengeluhkan apa yang menimpa dirinya kepada orang-orang di sekitarnya, menangis, walaupun dia tidak bersabar, kemudian juga dia tidak beriktisab, dia tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap mendapatkan keadaan yang kedua, yaitu dengan cobaan-cobaan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, dosa-dosanya berguguran. Maka ini adalah suatu yang patut disyukuri sebenarnya, suatu cobaan, suatu ujian, musibah adalah sebenarnya suatu yang patut untuk disyukuri bagi seorang mukmin yang memang memikirkan apa sih hikmah Allah Subhanahu Wa Taala di balik musibah tersebut. Ya, ternyata dengan musibah tadi, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghapuskan dosa-dosanya. Yang tentu saja seorang muslim, walaupun dia adalah seorang muslim beragama Islam, mukmin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetap dia adalah seorang yang melakukan dosa-dosa. Dia tetap melakukan dosa-dosa. Alhamdulillah. Yang dia sebetulnya membutuhkan, butuh kepada musibah tersebut untuk membersihkan dosa-dosanya. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, "Wa ma yabrahu al-bala'u bil-'abdi hatta yatrukahu yamshi fil ardi wa ma 'alayhi khathiyah." Dan akan senantiasa bala, cobaan itu kemudian menimpa seorang hamba terus-menerus mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, mendapatkan gangguan, mendapatkan penyakit, mendapatkan ini dan itu, sampai kemudian menjadikan dia berjalan di atas muka bumi ini tanpa ada kemudian dosa sama sekali yang ditanggungnya. Apabila dia terus menerus mendapatkan musibah, maka itu adalah alamat kebaikan, alamat atau tanda kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Maka dia bersyukur, masya Allah. Ini saya sebenarnya dengan musibah-musibah ini diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana nanti hadis yang akan kita lalui dan disampaikan oleh Al-Imam Nawawi. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala hendaki baginya kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan timpakan musibah kepadanya. Ya, maka itulah hikmah di balik musibah. Maka seharusnya kita berakal dan memikirkannya, selalu mentadaburinya ketika mendapatkan musibah-musibah tersebut, supaya musibah-musibah tersebut kita lalui dengan sabar dan kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian hadis yang selanjutnya, masih dengan makna yang sama, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang tadi hadisnya juga sudah kita bacakan. Dia berkata, "Dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku." Aku masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengalami demam. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di bagian bawah dari hadis ini, yang dimaksud yu'aku, al-wa'ku, yaitu apa? Mual yang dikarenakan demam atau demamnya sendiri. Mual yang dikarenakan demam atau demamnya sendiri. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak lepas dari cobaan berupa penyakit yang seperti ini, mual karena demam atau mengalami demam yang sangat tinggi. Faqultu, maka aku berkata, "Ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan." Wahai Rasulullah, engkau itu mengalami demam yang sangat tinggi, demam yang sangat parah. Yaitu Ibnu Mas'ud yang menyatakan ketakjubannya sampai seorang nabi mengalami cobaan yang seperti ini. Ketakjuban dari rasa heran dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, engkau mengalami demam seperti ini, demam yang sangat parah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajal, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Ya benar, sungguhnya aku itu mengalami demam sebagaimana dua orang dari kalian itu mengalami demam. Jadi kalau demamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak demamnya seperti salah seorang di antara kita. Demamnya lebih parah, lebih sakit, lebih kemudian panas, tinggi panasnya. Rasulullah mengalami demam sebagaimana yang dialami oleh dua orang sekaligus ditimpakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hikmahnya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian musibahnya itu lebih besar daripada kaum muslimin yang lain, untuk menunjukkan bahwasannya beliau adalah orang yang mulia, Sayyidus Sabirin, itu pembukanya orang-orang yang bersabar, menunjukkan kemuliaan beliau, menunjukkan keutamaan beliau, bahwasanya beliau orang yang bersabar. Dan kesabarannya tidak seperti kesabaran orang yang lain. Kesabarannya lebih besar daripada kesabarannya orang-orang yang lain. Maka apabila kita melihat cobaan yang kita alami dengan cobaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat kecilnya. Mungkin tidak sampai 1/10-nya, atau tidak sampai 1/100-nya. Cobaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besarnya. Begitu besarnya. Maka masa kita bersabar sebagaimana bersabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Rasulullah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi kita dalam kesabarannya. Qultu, aku berkata Ibnu Mas'ud, "Dzalika anna laka ajrain," yaitu apabila kamu mendapatkan demam yang seperti itu dua kalinya demam orang biasa, engkau mendapatkan dua pahala. Ada dua kali lipat pahalanya. Qala ajal, dzalika kadzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, memang seperti itu keadaannya." Itu mendapatkan dua pahala. Tidak seperti pahala orang-orang yang lainnya dari kalangan umatnya yang mendapatkan atau ditimpa musibah berupa sakit demam. Qala ma min muslimin yusibuhu adan syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyi'atihi wa huffat anhu dhunubuhu kama tahuttu asy-syajaratu waraqaha. Muttafaqun alaihi. Kemudian beliau menyampaikan, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu gangguan, baik itu duri ataupun yang lebih parah daripada itu. Duri itu yang paling kecil, kemudian yang lebih tinggi daripada itu dan yang lebih menyakitkan daripada itu, semuanya itu kafarallahu biha sayyi'ati. Tidaklah menimpa dia kecuali akan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dengannya dosa-dosanya. Wa huffat anhu dhunubuhu, dan kemudian dosa-dosanya berguguran sebagaimana pohon itu menggugurkan daun-daunnya. Itu yang perumpamaan yang kita sebutkan tadi, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Nah, bahwasanya apabila seorang itu tertimpa musibah, baik itu menusuk duri atau kemudian demam atau kemudian penyakit-penyakit yang lainnya, nah, atau kemudian diganggu, diolok-olok dan lain sebagainya, maka semuanya itu kemudian menggugurkan dosanya, dan dosanya berguguran sebagaimana bergugurannya daun dari pepohonan. Hadis yang muttafaqun alaihi, juga disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari para hadirin, maka silakan. Apabila memang tidak ada yang ditanyakan, maka kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca dapat menambah keimanan kita dan dapat menambah kesabaran kita dalam menghadapi musibah-musibah. Dan kita benar-benar menyadari bahwa ternyata musibah tersebut ada hikmah di baliknya dan ada kebaikan di baliknya. Dengan demikian kita lebih bisa bersabar untuk menghadapi cobaan-cobaan dan ujian-ujian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.